Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya ini negaraku. Oh daraku, hiduplah sepenuhnya, dirgahayu semua. Kalau kata itu kota, kami bina tamadun. Rangkap-rangkap pantun hidup ratus tahun. Bangkit seribu perwira, selamat sejuta insan. Gelap dalam matahari insan juga bisa insaf. Mana cerita panglima yang wujud benar? Awang hitam kaji awan putih bila berlayar. Hamba keliling dunia, tuannya yang terkenal. Dah merdeka di jasad, harus bebas di akal. Hatiku tetap hanya padamu, keranamu aku berdiri. Tanpamu cita-cita kekal sebagai mimpi, semuanya bermula dari sini. Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya demi negaraku. Oh daraku, hiduplah sepenuhnya, dirgahayu semua. Dan dari 57 jalannya telah disuluh, bangkit seakan subuh rebung di lentur bulu. Terus ke 63 kami menjadi kita, jangan dipersia akibat titik-titik nilai dia. Hujan batu turun selebat tengkujuh, selagi kami mampu semangat tak pernah lumpuh. Selagi ada tubuh untuk kamu aku memburu, saya aku bubuh semua petir tiada guru. Hatiku tetap hanya padamu, keranamu aku tanpamu cita-cita hanya kekal sebagai mimpi, semuanya bermula dari sini. Change the world, bagi dunia suara baru. Ini bukan negara aku, ini negara kita. Buat je cara kita, buat je cara kita. Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya ini negaraku. Negaraku.